Kami ucapkan jaya wa khairan kepada Al-Ustaz Abdul Fida Habibullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi subtema menyikapi aksi-aksi terorisme di sesi kedua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengikuti paparan dari sesi pertama dan kedua, latar belakang munculnya terorisme, kemudian menyikapi aksi-aksi terorisme, kemudian tibalah saatnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu solusi untuk memberantas terorisme yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Luqman Hafizhahullah Ta'ala. Dan sesi ketiga insya Allah akan kita tempuh hingga pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jazahumullah khairan kepada dua pemateri sebelumnya. Di sesi yang pertama telah dijelaskan kepada kita semua tentang latar belakang munculnya terorisme, dan disusul dengan pemaparan pada sesi yang kedua dengan pembahasan bagaimana seorang muslim menyikapi aksi-aksi terorisme yang marak terjadi. Maka di sesi yang ketiga ini, sesi penutup, insyaallah ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di siang hari bulan Ramadan, hari yang ke-18 dari syahr mubarak ini, di bulan yang mulia ini yang penuh berkah, kita akan membahas tema yang berikutnya yang berjudul solusi untuk memberantas terorisme. Para hadirin yang saya muliakan, judul dari daurah yang kita adakan di siang hari ini yaitu mengapa teroris tidak pernah habis. Latar belakang mengapa kita mengambil judul atau tema pada daurah siang hari ini setidaknya dilatar belakangi karena dua hal. Hal yang pertama karena realita yang terjadi. Kenyataan yang ada demikian, bahwasanya marak terjadi aksi-aksi terorisme melanda negeri kita terkhusus. Kita masih ingat menjelang kaum muslimin menyongsong masuknya bulan Ramadan, dikagetkan negeri ini dengan aksi terorisme. Diawali dengan kerusuhan yang dilakukan oleh para narapidana teroris di Makobrimob, sehingga gugurlah putra-putra bangsa. Setidaknya ada 5 polisi yang gugur ketika itu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni mereka dari para polisi yang gugur, yang muslim ketika itu. Kita memohon kepada Allah agar mengampuni dosa mereka dan merahmati mereka di sisinya. Belum selesai keterkejutan kaum muslimin dengan tragedi tersebut, disusul dengan rentetan peristiwa bom bunuh diri sebagaimana yang terjadi di Surabaya. Satu keluarga, bapak, ibu, dan anak-anaknya, setidaknya ada 4 anaknya, melakukan bom bunuh diri, mengebom 3 tempat ibadah kaum Kristen, gereja di Surabaya. Kemudian disusul dengan rentetan-rentetan peristiwa yang berikutnya. Maka ini menunjukkan, ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, menimbulkan pertanyaan besar di benak kaum muslimin, mengapa demikian? Mengapa fenomena aksi-aksi terorisme ini terus bergulir, tak henti-hentinya? Dan latar belakang kedua, yang menjadi latar belakang diambilnya judul ini adalah karena berita dari Rasulullah SAW yang telah memberitakan kepada kita jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu, Nabi Yuna Muhammad SAW telah memberitakan kepada kita, umatnya ini, dengan berita yang beliau peroleh dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang memberitakan kepada kita tentang perkara gaib yang akan terjadi nanti hingga hari kiamat. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, yansha'u nash'un yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan datang nanti sekelompok orang di tengah-tengah umat ini yang mereka ciri-cirinya, di antara sifat-sifat dan ciri-ciri mereka adalah yaqra'un al-Qur'an. Mereka pandai membaca Al-Qur'an, pandai melafadzkan Al-Qur'an dengan lantunan bacaan mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hufad, menghafal Al-Quran. Tapi kata Rasulullah, la yujawizu taraqiyahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak masuk ke dalam hati mereka, tidak melewati kerongkongan mereka, karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca dari Al-Quran tersebut dengan pemahaman yang benar. Mereka memahami Al-Quran semaunya sendiri, memahami dan menyeret-nyeret makna Al-Quran untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita tentang munculnya, akan munculnya kelompok teroris Khawarij di tubuh umat Islam, yang mana di zaman Rasul pun telah muncul bibit-bibitnya, tapi belum muncul dalam bentuk kekuatan yang besar. Maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan kepada umat ini, akan datang suatu masa sekelompok orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali muncul kekuatan dari mereka, setiap kali mereka muncul dalam bentuk kekuatan, mengangkat senjata, memberontak kepada pemerintah muslim, kutip, bisa ditumpas dan diberantas. Perawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengucapkan sabda ini, yaitu sabda yang beliau maksud adalah ucapan Rasul, setiap kali mereka muncul dalam bentuk kekuatan bisa diberantas dan ditumpas, ini Rasulullah ulang-ulang sebanyak lebih dari 20 kali. Bisa kita bayangkan. Jadi beliau mengulang-ulang, setiap kali muncul kekuatan mereka bisa ditumpas. Setiap kali muncul lagi kekuatan mereka bisa ditumpas. Setiap kali muncul mereka dalam bentuk kekuatan yang mengangkat senjata, membuat kerusakan di tengah-tengah umat, bisa ditumpas dan diberantas. Terus diulang-ulang sampai berapa kali? Lebih dari 20 kali. Dan Rasulullah akhiri dengan hadis ini dengan sabda beliau yang mulia, hatta yakhrujad dajjal fi baqiyatihim, sampai generasi mereka yang terakhir itu akan menjadi pasukan dajjal. Jadi demikian, kelompok teroris Khawarij telah diberitakan jauh-jauh hari oleh Nabiyuna Baginda Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya mereka akan terus muncul di setiap masa, di setiap zaman. Tapi setiap kali muncul mereka bisa ditumpas, bisa dibabat habis. Tapi nanti akan muncul kembali. Sampai terakhir mereka akan keluar bersama pasukan Al-Masih Ad-Dajjal. Sehingga pertanyaan yang menjadi judul dari daurah ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Salah satu jawabannya telah diisyaratkan di dalam hadis tersebut. Tapi para ulama menjelaskan, bukan berarti kemudian kaum muslimin ketika mendengar berita gaib dari Rasulullah ini kemudian putus asa dan berpangku tangan. La. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita melakukan upaya. Melakukan upaya dan usaha untuk menumpas dan memberantas mereka setiap kali mereka muncul dalam bentuk kekuatan. Dan itu diisyaratkan dalam hadis. Setiap kali muncul dalam bentuk kekuatan bisa ditumpas dan diberantas. Sehingga menunjukkan kaum muslimin, kaum mukminin di setiap masa dan di setiap zaman, setiap kali mereka mendapati ada fenomena terorisme yang muncul, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, maka kaum mukminin tidak akan berpangku tangan. Apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bahkan akan bangkit semangatnya untuk menumpas dan memberantas kaum teroris Khawarij. Kaum teroris Khawarij, kata atau istilah Khawarij itu dalam bahasa Arab, ia merupakan bentuk jamak dari Kharijah. Kharijah adalah seorang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah atau penguasa muslim yang sah. Dan orang-orang Kharijah kalau berkumpul dalam jumlah yang banyak menjadi kelompok, maka bentuk jamaknya adalah Khawarij. Di sini kita bedakan, ya, teroris Khawarij. Karena sebenarnya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, fenomena terorisme tidak hanya terjadi di tubuh umat Islam. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam, berbaju dengan baju Islam, tapi melakukan aksi-aksi terorisme. Itu tidak hanya terjadi pada umat Islam, di tengah-tengah umat Islam, tapi juga terjadi paham dan aksi-aksi terorisme itu di agama-agama yang lain. Baik agama Yahudi, di sana ada sekte-sekte ekstrim, radikal pada kaum Yahudi yang juga gemar melakukan aksi-aksi terorisme. Pada umat Nasrani, orang-orang Kristen juga ada sekte-sekte mereka yang juga gemar melakukan berbagai macam aksi-aksi terorisme. Begitu pula di sana ada aksi-aksi terorisme yang dilatar belakangi karena kepentingan-kepentingan duniawi. Aksi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, persaingan bisnis dan sebagainya. Tapi yang kita bahas pada daurah atau kajian ilmiah di siang hari ini adalah terorisme yang mengatasnamakan Islam. Sehingga kita batasi pembahasan ini dengan teroris Khawarij. Yang mana orang-orang Khawarij itu adalah kaum teroris yang mana pemahaman mereka dan aksi-aksi mereka memakai label Islam. Para hadirin yang saya muliakan, terorisme bisa dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah teror yang sifatnya fisik. Teror fisik yang berupa aksi yang nyata, yaitu teror yang dilakukan dalam bentuk aksi yang nyata. Maka bentuk teror yang pertama ini, itu teror fisik atau aksi nyata ini, maka solusi untuk memberantasnya, solusi untuk menumpasnya adalah menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah Muslim. Yang mana penguasalah, pemerintahlah, atau negara, dialah yang berhak untuk mengerahkan kekuatan dalam rangka memberantas dan menumpas kaum teroris Khawarij ketika telah muncul dalam bentuk teror fisik. Dan demikian yang dilakukan oleh aparatur negara di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada pemerintah kita dan kepada jajarannya untuk memberantas dan menumpas terorisme. Dan kita lihat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, oleh TNI dan Polri. Mereka berupaya ketika muncul aksi teror, maka mereka bersegera untuk menumpasnya. Dan di hari-hari ini banyak dilakukan penangkapan-penangkapan kepada orang-orang yang diduga sebagai teroris. Maka yang demikian ini, ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sejalan dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bimbingan dari Rasulullah yang memerintahkan kepada umat ini untuk tidak tinggal diam ketika kaum teroris Khawarij melakukan pengrusakan, aksi-aksi teror. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah mendapati ada seorang yang merupakan bibit atau cikal bakal kaum teroris kelak. Itu seorang yang dikenal dengan julukan Dzul Khuwaisirah, yang berani dengan lancang mengkritik Rasulullah alaihi salatu wasalam di muka umum. Mungkin tadi sudah dijelaskan di sesi yang pertama, di antara bentuk kebodohan dan kejahilan kaum teroris Khawarij adalah mengkritik dan menyebarluaskan aib-aib pemerintah, kekurangan-kekurangan pemerintah di muka umum. Dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah ini mengkritik Rasulullah alaihi salatu wasalam di depan banyak orang. Sampai dia berani mengatakan, "I'dil ya Muhammad," ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang setelah perang Hunain. Maka dia mengkritik Rasulullah, "Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya pembagian ini tidak ikhlas karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Rasulullah pun tidak lepas dari teror yang dilakukan oleh kaum Khawarij, walaupun ketika itu belum dalam bentuk kekuatan, masih dalam bentuk teror verbal, teror dalam bentuk lisan yang muncul karena teror pemikiran. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingkari keras sikap orang ini. Dan kemudian beliau memberikan peringatan, inna min di'i hadha aw man yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya dari anak cucu keturunan orang ini akan muncul sebuah kaum, sekelompok orang yang pandai membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, yang mereka bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah, mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluarnya melesatnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam, perhatikan baik-baik sabda Rasul ketika mensifati kaum teroris Khawarij yang akan muncul di kemudian hari dari keturunan orang ini. Baik keturunan yang merupakan keturunan langsung ya, maupun keturunan dari sisi pemikirannya. Rasulullah mensifati mereka yaqtuluna ahlal Islam. Mereka ini akan membunuhi orang-orang Muslim. Jadi yang akan menjadi korban dan sasaran mereka adalah siapa? Orang Muslim. Yang akan mereka bantai dan akan mereka bunuhi adalah orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Yaqtuluna ahlal Islami wa yada'una ahlal Awthan. Mereka akan membunuhi dan membantai orang-orang Muslim dan akan membiarkan ahlal Awthan, para penyembah berhala, dibiarkan, tidak diganggu, karena mayoritas korban mereka dan target mereka justru adalah kaum Muslimin. Dan ini terjadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis menyebutkan perintah kepada umat ini, lain adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka muncul dalam bentuk kekuatan nanti, laqtulannahum qatla ad, niscaya aku akan perangi mereka, aku akan bantai dan akan aku berantas tumpas mereka sebagaimana ditumpasnya kaum 'Ad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan faidah penting yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu disyariatkannya upaya dan usaha untuk memberantas terorisme, memberantas kaum teroris Khawarij. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya amalan ini, yaitu upaya dan usaha untuk memberantas kaum teroris Khawarij, itu akan dijanjikan dengan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, masih di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, fa'aynama laqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian menjumpai mereka, yaitu menjumpai orang-orang teroris Khawarij, faqtuluhum, maka bantai mereka, tumpas dan berantas mereka, jangan dibiarkan. Fa'inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena di dalam upaya menumpas dan memberantas mereka ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sekali lagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, upaya untuk memberantas terorisme itu adalah ibadah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun kami menyampaikan nasihat kepada para aparatur pemerintahan, terkhusus kepada jajaran TNI dan Polri yang mengemban tugas untuk menumpas dan memberantas terorisme. Maka hendaknya segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk menumpas terorisme diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjalankan tugas negara, tugas instansi yang dibebankan kepadanya, tapi hendaknya diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih pahala yang telah dijanjikan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Terkait dengan bentuk teror yang pertama ini, teror fisik, maka sekali lagi itu adalah kewenangan penuh dari pemerintah atau dengan izin dari penguasa atau pemerintah. Maka kewajiban rakyat, kita selaku rakyat, kewajiban kita adalah mendukung. Mendukung upaya pemberantasan terorisme, dan kita mendukung upaya pemerintah kita minimalnya dengan doa. Minimalnya dengan mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong para aparatur negara yang menjalankan tugas ini. Kemudian hal yang berikutnya, kita, peran serta kita sebagai rakyat juga bisa kita realisasikan dalam bentuk berta'awun, bekerja sama dengan pemerintah, dengan TNI, Polri, dalam usaha dan upaya pemberantasan terorisme ini. Di antaranya dengan apa? Dengan kita berperan aktif. Menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan pemikiran atau paham terorisme. Begitu pula kita tidak tinggal diam ketika kita menjumpai ada individu atau kelompok yang terindikasi sebagai teroris atau terindikasi pemikirannya, pemahamannya terkontaminasi dengan paham terorisme. Maka jangan kita tinggal diam. Apalagi kalau sampai melindungi, mungkin tadi sudah disebutkan, tidak boleh kita melindungi pelaku dosa, apalagi jika dia teroris. Harus kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Kalau kita bisa menasihati, maka kita kedepankan nasihat. Mudah-mudahan dia bisa menerima nasihat tersebut dan bertobat dari pemikirannya yang menyimpang. Tapi jika tidak bisa dinasihati, tidak bisa, tidak mau menerima nasihat, atau justru membahayakan keselamatan masyarakat, maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berperan aktif dengan cara apa? Melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ini si fulan bahaya, dia punya paham teroris, atau ada indikasi di antara, ada gelagatnya yang mencurigakan, yang kita khawatir bisa menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat ini. Atau juga dalam bentuk kita melaporkan kelompok yang terindikasi dengan paham terorisme. Mungkin tadi sudah dijelaskan pula bagaimana mengidentifikasi teroris. Dan ini tidak boleh sembarangan pula. Mengidentifikasi teroris tidak boleh serampangan. Harus dilandasi dengan ilmu. Tidak kemudian semua orang yang memanjangkan jenggot, atau memotong celana di atas mata kaki, atau setiap wanita yang bercadar, dan sebagainya dari atribut-atribut Islam yang memang disyariatkan bagi kita untuk mengenakannya, tidak kemudian dipukul rata semuanya adalah teroris. Ini juga keliru. Hendaknya identifikasi teroris itu dibangun di atas ilmu dan bimbingan Al-Quran was-sunnah serta bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya dengan memperhatikan apa atau siapa teman dekatnya, apa rujukan-rujukan kitab-kitab yang biasa dia baca, dan kepada siapa dia belajar. Ini di antara cara mengidentifikasi teroris. Nah, ini di antara peran serta kita sebagai rakyat, membantu dan bekerja sama dengan pemerintah kita untuk memberantas dan menumpas terorisme. Berikutnya penjelasan tentang teror pemikiran atau teror verbal. Inilah yang akan kita bahas secara lebih rinci, yaitu bagaimana solusi untuk memberantas terorisme, terkhusus terorisme dalam bentuk teror pemikiran atau teror verbal, yang mana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Teror pemikiran ini atau teror verbal ini lebih berbahaya dibandingkan teror yang terwujud dalam bentuk fisik atau aksi nyata. Kenapa? Karena teror pemikiran itulah sumber dari teror fisik. Tidaklah teror fisik terjadi, pemberontakan kepada pemerintah yang sah, tidaklah terjadi pengeboman-pengeboman bunuh diri, bom-bom bunuh diri di berbagai tempat, tidaklah terjadi aksi-aksi penusukan kepada aparatur-aparatur negara, kepada bapak-bapak polisi. Tidaklah itu semua terjadi kecuali karena dilandasi adanya pemikiran. Pemikiran menyimpang di dalam benak pelakunya. Begitu pula, tidaklah teror fisik itu terjadi kecuali karena dilatar belakangi atau didahului adanya teror verbal. Apa itu bentuk teror verbal? Yaitu teror yang terjadi misalnya dalam bentuk menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah, menyebarkan aib-aib pemerintah di muka umum, yang mana ini semua akan menimbulkan kemarahan pada rakyat ketika aib-aib pemerintah, kesalahan-kesalahan pemerintah diumbar, maka akan muncul kemarahan. Inilah yang bisa menjadi bibit munculnya terorisme. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua permasalahan yang menimpa umat ini pasti ada solusinya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ma anzalallahu da'an illa qad anzalalahu shifa'an, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Tahu orang yang tahu dan jahil tidak tahu orang yang tidak tahu. Maka begitu pula segala permasalahan yang menimpa umat ini pasti ada solusinya. Hanya saja di sana ada orang yang tahu dan ada yang tidak tahu. Maka untuk mengetahui solusi di dalam memberantas terorisme, kita harus kembali kepada Al-Quran was-Sunnah. Kita harus kembali kepada agama ini. Janganlah kita ketika berupaya untuk memberantas terorisme, kita berpegang pada teori-teori dari selain Islam. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang hanya bisa menyelesaikan masalah adalah Islam. Bimbingan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Karena itulah obatnya. Obat dari penyakit yang menimpa umat ini. Maka di antara solusi untuk memberantas terorisme, yang pertama adalah dengan meningkatkan upaya untuk mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan secara baik dan berkesinambungan. Atau dengan kata lain adalah dengan memotivasi kaum muslimin untuk serius mempelajari agama mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di sesi yang pertama, bahwa di antara latar belakang yang mendorong munculnya terorisme adalah apa? Faktor terbesarnya adalah apa? Al-jahl, kebodohan. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang teroris. Mereka tidak memahami Islam ini secara utuh, sehingga mereka berpemahaman dengan pemahaman yang menyimpang, yang menyelisih Al-Quran was-Sunnah. Begitu pula beberapa pihak yang berupaya untuk menumpas terorisme tanpa bimbingan Al-Quran was-Sunnah, bukan malah meredam terorisme tersebut, justru sebaliknya membuat terorisme semakin menjamur. Maka solusi yang pertama dalam upaya memberantas dan menumpas terorisme adalah apa? Dengan kembali kepada agama ini dan bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Karena hal ini adalah perkara yang diperintahkan. Dalam Islam, istilah menuntut ilmu adalah talabul ilm. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini bahwasanya ayat ini adalah dalil tentang kewajiban menuntut ilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Atau dalam istilah syariatnya adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu itu harus didahulukan sebelum kita berucap, mengomentari suatu peristiwa, mengomentari suatu permasalahan, sebelum kita melakukan suatu aksi dan tindakan, hendaknya didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran was sunnah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Tidak sama antara orang yang berilmu yang mengetahui tentang hakikat terorisme, bagaimana cara membantah syubhat-syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang teroris. Orang yang berilmu yang mengetahui bagaimana solusi Islam di dalam memberantas terorisme, tentunya tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Terlebih lagi dalam hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihhu fiddin, Allah akan memberikan pemahaman kepadanya terkait urusan agamanya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah pula bersabda alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi mempelajari ilmu agama ini bukan fardu kifayah, fardu ain. Setiap individu muslim terkenai kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Tapi sangat disayangkan ya, banyak kaum muslimin yang melalaikan hal ini. Sibuk urusan pekerjaannya, sibuk urusan bisnisnya, dan lain sebagainya, sehingga memalingkan dia dari kewajiban yang utama di dalam agama ini, yaitu apa? Mempelajari agama Islam. Mungkin di sana ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan mempelajari agama Islam ini? Bukankah kaum teroris, para pelaku bom bunuh diri itu juga orang-orang yang belajar Islam? Bukankah di sana kelompok-kelompok teroris, bahkan sebagian mereka ada yang memiliki pondok pesantren yang dikader di dalamnya bibit-bibit terorisme? Maka jawabannya, kita harus mempelajari agama Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul ini dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar, metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus berdasarkan metode yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Jika ada yang bertanya, kenapa kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat, kenapa bukan yang selainnya? Maka di sana ada banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Kewajiban kita di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, dijelaskan di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Di antaranya, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu generasi di mana Rasulullah dan para sahabat hidup ketika itu. Thummal ladhina yalunahum, thummal ladhina yalunahum. Kemudian yang setelahnya yaitu generasi tabi'in, dan yang setelahnya generasi atba'ut tabi'in. Dan kebaikan yang di sini, yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah kebaikan di semua sisi agama ini. Baik kebaikan dalam permasalahan ibadah, kebaikan dalam permasalahan akidah, manhaj, muamalah, adab, akhlak. Merekalah generasi terbaik. Termasuk pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah, merekalah generasi terbaik. Pemahaman merekalah yang terbaik ketika memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sunnatullah, ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya umat ini akan terpecah, terpecah belah menjadi beberapa golongan. Maka ketika ditanya Rasulullah alaihissalatu wassalam, siapa mereka wahai Rasulullah yang selamat dari penyimpangan, Rasulullah tidak menyebutkan organisasi tertentu, Rasulullah tidak menyebutkan kelompok tertentu, tidak menyebutkan ormas tertentu, tidak menyebutkan negara tertentu, tidak menyebutkan ras atau suku tertentu. Tapi Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, hum mangkana ala mithlima ana alaihi washabi. Mereka, orang-orang yang selamat dari penyimpangan dan kesesatan, adalah orang-orang yang memahami agama ini sesuai dengan prinsip yang aku anut, yang aku praktekkan, dan prinsip para sahabatku. Jadi tidak terikat dengan organisasi tertentu, ormas tertentu, atau daerah tertentu, tapi terkait dengan sifat. Apakah sifat ini ada pada seorang atau tidak? Maka timbangannya adalah para sahabat. Apakah pemahamannya sesuai dengan pemahaman sahabat? Apakah prinsip beragamanya sesuai dengan prinsip beragama para sahabat ataukah tidak? Maka yang menjadi tolak ukur adalah ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus sesuai dengan prinsip dan pemahaman para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di mana Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasi para sahabat untuk menjadi rujukan generasi setelahnya di dalam memahami agama Islam ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya al-haq, kebenaran, wa yattabi' ghayr sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan-jalannya, selain jalan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para sahabat, karena kaum mukminin yang pertama kali yang dimaukan di dalam ayat tersebut adalah para sahabat, tidak ada orang yang lain. Maka para ulama ahlu tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat. Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasulullah dan menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Maka akan kami biarkan ia leluasa bergelimang di dalam kesesatan, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Terlebih lagi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih Rasulullah telah memberikan solusi ketika terjadi perpecahan dan perselisihan di tubuh umat ini. Yang satu memahami Al-Quran dengan pemahaman A, yang lain memahami Al-Quran dengan pemahaman yang berbeda. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan dalam bidang agama ini, dalam hal agama ini, perselisihan di dalam menafsirkan Al-Quran, perselisihan di dalam memahami hadis. Maka apa kata Rasulullah SAW, solusi ketika menghadapi fenomena yang seperti ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyina min ba'di. Maka yang wajib atas kalian ketika menjumpai perselisihan tersebut adalah berpegang teguh pada sunnahku dan berpegang teguh pada sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Sehingga di antara solusi ketika menjumpai perselisihan di tengah-tengah umat, di tubuh umat ini adalah dengan apa? Dengan berpegang teguh pada sunnah Rasul dan menjadikan prinsip para sahabat itu sebagai tolak ukur kebenaran. Sebagai tolak ukur di dalam menilai antara yang hak dan yang batil. Ikhwani fillah, para hadirin, azan ya Allah wa iyyakum, solusi yang kedua. Solusi yang kedua untuk memberantas terorisme adalah dengan menjelaskan kewajiban rakyat terhadap pemerintah, baik pemerintah itu adil ataupun tidak. Ini solusi yang kedua. Kita harus menjelaskan kepada umat ini tentang kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya yang muslim, terlepas dari pemerintah itu apakah pemerintah yang adil ataukah sebaliknya pemerintah yang zalim. Atau sebelum itu, barakallahu fikum, di dalam menjalankan solusi yang pertama tadi, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang terdepan, adalah orang-orang yang terdepan di dalam menerapkan solusi yang pertama tadi, yaitu menyebarkan ilmu agama ini di tengah-tengah umat dengan menjalankan atau melaksanakan berbagai kajian ilmiah, daurah-daurah ilmiah yang mengusung tema tentang bahaya terorisme, dilaksanakan di berbagai penjuru negeri dari Sabang sampai Merauke. Hal ini diupayakan di berbagai daerah, dilaksanakan kajian-kajian ilmiah dan daurah-daurah untuk menjelaskan tentang bahaya terorisme dan bagaimana solusi untuk memberantas terorisme. Begitu pula kajian ilmiah yang sifatnya nasional yang biasa rutin dilaksanakan tiap tahunnya dengan mengundang pemateri-pemateri para ulama dari luar negeri. Ini diantara upaya yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk memberikan pencerahan kepada umat ini tentang agamanya. Begitu pula diantara upaya yang bisa dilakukan diantaranya dengan menebarkan media. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah di negeri ini berusaha untuk memberikan sumbangsih walaupun kecil sifatnya dengan menyebarkan majalah. Mungkin tadi sudah dibagikan ya. Jika ada di antara para hadirin yang belum mendapatkan, bisa menghubungi panitia untuk bisa mendapatkannya, yaitu majalah yang berjudul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis. Ini di antara upaya Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme, latar belakang terorisme dan solusi untuk memberantas terorisme. Tapi yang sangat disayangkan, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, di sana ternyata ada saja beberapa pihak yang sentimen terhadap apa upaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ini. Ya. Maka di sini kami menasihatkan kepada pihak-pihak tersebut, hendaklah tidak melemahkan saudaranya di dalam melakukan upaya-upaya yang dengannya saudara-saudaranya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, justru hendaknya mendukung hal tersebut. Kembali ke solusi yang kedua tadi, yaitu menjelaskan kewajiban rakyat terhadap pemerintah muslim, baik pemerintah itu adil ataupun tidak. Ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu prinsip untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan bersabar terhadap kekejaman atau kezaliman penguasa. Dan ini, prinsip Ahlussunnah ini bukanlah dibangun di atas logika atau pendapat pribadi, tapi dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan insyaAllah akan kita sebutkan sebagiannya. Yang mendasari prinsip taat kepada pemerintah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athiullaha wa athiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dijelaskan oleh para ulama ahlu tafsir, ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-umara, para penguasa, dan al-ulama, para ulama. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang prinsip ini, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah ala wulatil umur, prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, walaupun pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, as-sam'u wa ta'atu haqqun, mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa adalah perkara yang hak, perkara yang benar, malam yu'mar bil ma'siyah, selama rakyat tidak diperintahkan untuk melakukan perkara maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata, jika pemerintah atau penguasa memerintahkan kepada perkara maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat terhadap perintah tersebut, tapi tetap wajib untuk taat kepada penguasa dalam artian tidak memberontak kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya di akhir zaman nanti akan muncul penguasa-penguasa yang zalim, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai, akan datang sepeninggalku para penguasa-penguasa yang tidak mau mengambil petunjukku dan bimbinganku sebagai pedoman baginya, yaitu penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, muslim tapi tidak mau menjalankan sunnah, tidak mau menerapkan syariat Islam dengan benar. Wala yastannuna bisunnati, tidak mau mengikuti sunnahku. Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins, dan akan ada di tengah-tengah mereka itu orang-orang yang hati-hatinya adalah hati-hati syaitan, kalbu-kalbu mereka adalah kalbu-kalbu syaitan, tapi di dalam jasad manusia. Ini bagaimana Rasulullah menyebutkan sifat para pemimpin di akhir zaman nanti, ya, termasuk kita yang sedang berada di dalamnya ini, yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka di antara sifat-sifatnya adalah seperti ini, tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah, Bahkan Rasulullah gambarkan hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka itu kalbu-kalbu syaitan, karena sangat jahatnya, sangat bengisnya, ya, sangat mengedepankan kepentingan pribadi, rela untuk mengkorupsi harta negara untuk kepentingan pribadinya, dan tega membiarkan rakyatnya terlantar dan kelaparan. Hati-hatinya hati-hati syaitan, kalbunya bukan kalbu manusia, kalbu syaitan, tapi di dalam jasad manusia. Ketika mendengar sabda Rasulullah ini, para sahabat terperanga, hingga di antara mereka ada yang bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang harus saya perbuat jika menjumpai zaman seperti itu wahai Rasulullah? Apakah Rasulullah memerintahkan untuk memberontak? Berontaklah mereka. Lakukan pengeboman-pengeboman bunuh diri misalnya. Bunuhlah mereka misalnya. Apakah demikian bimbingan Rasul? Ternyata tidak. Kata Rasulullah SAW, "Tasma'u wa tuti' lil amir." Tetap engkau wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, kepada penguasa dan pemerintah kalian. "Wa in duriba dhahruk," walaupun punggung-punggung kalian dipukul, dicambuk. "Wa ukhidha maluk," dan walaupun harta kalian dirampas dengan batil. "Fasma' wa ati'." Rasulullah tekankan lagi di akhir hadis, "Fasma' wa ati'." Tetaplah engkau mendengar dan taat, yaitu jangan sekali-kali memberontak kepada pemerintah muslim. Dalam hadis yang lain menguatkan tentang prinsip ini, prinsip untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim walaupun pemerintah tersebut zalim, tidak adil, adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian, sebaik-baik penguasa dan pemerintah kalian adalah yang mana kalian mencintai mereka. Sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai rakyatnya. "Wa yuhibbunakum," dan mereka juga mencintai rakyatnya. Ini sebaik-baik pemerintah. "Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini sebaik-baik penguasa, sebaik-baik pemimpin. "Wa syiraru a'immatikum." Sebaliknya, kata Rasulullah, dan sejelek-jelek pemimpin, sejelek-jelek penguasa adalah yang tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. "Wa tal'anunahum wa yal'anunakum," yang mana kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ini gambaran dua jenis pemimpin. Pemimpin yang adil, dicintai rakyatnya, mereka pun mencintai rakyatnya, rakyatnya mendoakan kebaikan untuk si pemimpin, pemimpin juga mendoakan kebaikan untuk rakyat. Jenis yang kedua, pemimpin yang jelek, yang zalim. Sifat mereka adalah mereka membenci rakyatnya, rakyatnya pun membenci mereka. Pemimpin tersebut melaknat rakyatnya, rakyatnya pun melaknat pemimpinnya. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Wahai Rasulullah, jika kami menjumpai jenis pemimpin yang kedua, jenis pemimpin yang kedua tadi bagaimana? Yang zalim, yang dibenci rakyatnya, pemimpinnya pun benci kepada rakyatnya, suka korup, suka berbuat tidak adil, suka melakukan diskriminasi, melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga suka melaknat rakyatnya, rakyatnya pun sebaliknya suka melaknat pemerintahnya. Jika kami menjumpai pemimpin yang seperti itu, apakah boleh kita perangi mereka? Kita memberontak kepada mereka? Maka jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, "Dengarkan baik-baik wahai kaum teroris. Kalian wahai orang-orang yang teracuni dengan pemahaman terorisme, dengar baik-baik bagaimana bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih ini." Beliau menyatakan, "La, jangan kalian memberontak kepada mereka." Ma aqamu fikum as-shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Selama pemimpin kita muslim mengerjakan salat, jangan sampai sekali-kali melakukan pemberontakan kepada mereka. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, jika kalian menjumpai ada perbuatan-perbuatan kebijakan pemimpin yang kalian benci, yang tidak kalian sukai, fakrohu amalahu, maka bencilah amalannya, bencilah kebijakannya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan. Jangan sekali-kali mencabut bai'at, yaitu jangan sekali-kali memberontak kepada pemimpin tersebut. Ini sebagian dalil yang menegaskan tentang prinsip ini. Itu prinsip tentang apa? Tentang as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, walaupun pemerintah tersebut adalah pemerintah yang zalim alias tidak adil. Solusi yang ketiga, ikhwani fillah, para hadirin yang saya muliakan, solusi yang ketiga di dalam memberantas terorisme adalah menjelaskan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menasihati penguasa ketika penguasa itu salah, zalim dan tidak adil. Penguasa dan pemimpin itu juga manusia, tempatnya salah dan kealpaan, karena Rasulullah pun telah memberitakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu sering berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang suka bertaubat. Maka pemimpin pun juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Maka di sana Islam, agama yang mulia, yang sempurna dari seluruh sisinya, juga membimbingkan kepada pemeluknya, kepada umat Islam, tentang bagaimana prosedur di dalam menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa atau pemimpin. Yaitu sebagaimana yang mungkin tadi sudah sempat disinggung dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyansaha lidi sultan fi amrin, barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, pada pemerintahnya, tentang suatu perkara, mungkin bisa jadi kebijakan pemerintah dia pandang tidak benar, tidak tepat, maka boleh menyampaikan nasihat kepada pemerintah, tapi sesuai dengan prosedur yang telah dibimbingkan di dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Fala yubdihi ala niatan, jangan sekali-kali engkau menampakkan kritikan atau nasihat tersebut di depan banyak orang. Ini diantara dalil yang dipakai para ulama untuk mengharamkan apa? Demonstrasi yang bertujuan untuk menjelek-jelekkan pemerintah, atau mengkritik pemerintah, atau menyebarkan aib-aib pemerintah, atau untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Rasulullah dengan tegas menyatakan apa? Fala yubdihi ala niatan, jangan sekali-kali menampakkannya di depan umum. Tapi kata Rasulullah, wal ya'khud biyadih, akan tapi gandeng tangannya. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan apa? Harus betul-betul rahasia. Menyampaikan nasihat dan kritikan itu harus betul-betul rahasia. Gandeng tangannya dan bicaralah empat mata, fayakhlubih, sampaikan secara empat mata. Jika bisa bertemu secara langsung, jika tidak bisa disampaikan secara langsung, maka dengan surat tertulis yang benar-benar rahasia, hanya dibaca oleh pemerintah atau penguasa atau badan yang ditunjuknya. Di sana ada sebagian orang-orang yang belum memahami tentang hal ini, yang cenderung suka dengan huru-hara, tidak suka dengan suasana yang aman, nyaman, damai, tentram, sukanya rame-rame dan huru-hara, menghalalkan yang namanya demonstrasi untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah, atau untuk mengkritisi pemerintah. Di antara mereka ada yang menyatakan, ya bagaimana bisa nasihat kita akan didengar pemerintah jika kita sampaikan secara rahasia, wong kita teriak-teriak saja tidak didengar. Maka ini adalah logika. Logika yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sukanya seperti ini. Maka kita jawab dengan sabda Rasul yang sama ini. Jawabannya sudah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini. Apa kata Rasul? Fa in qabila minhu fadzaka. Jika nasihat itu, kritikan itu diterima oleh pemimpin atau penguasa, itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad addalladhi alaihi lah. Tapi jika tidak diterima kritikan tersebut, nasihat tersebut tidak didengar, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Rakyat tidak dibebani kewajiban lebih dari itu. Sampaikan nasihat, sampaikan kritikan secara tertutup dan rahasia. Jika didengar, walhamdulillah. Jika tidak didengar, maka telah lepas kewajibanmu sebagai rakyat. Jika semua umat Islam, rakyat Muslim, berpegang pada prosedur ini, prinsip nabawi ini, niscaya negeri akan menjadi aman dan tentram. Tidak akan terjadi huru-hara dan aksi anarkisme yang bisa memicu timbulnya radikalisme dan terorisme. Solusi yang berikutnya, ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan menjelaskan pemahaman jihad, menjelaskan tentang pemahaman yang benar tentang jihad. Karena inilah yang sering terjadi, pemahaman yang keliru tentang jihad sehingga mengakibatkan aksi-aksi terorisme. Tentunya jihad dalam Islam sebagaimana yang tadi telah disebutkan adalah dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi amalan di dalam Islam ini, syariat yang mulia yang tidak boleh seorang pun mencaci ataupun mendiskreditkan syariat jihad ini. Harus kita junjung tinggi. Jangan kemudian karena ulah sebagian pihak, itu dari kalangan teroris, yang mengatasnamakan aksi-aksi terorisme dengan jihad, kemudian umat Islam menjadi fobi dengan kalimat jihad. Lah, tidak boleh. Jihad adalah syariat Islam yang disyariatkan dalam rangka menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin. Perlu untuk ditekankan bahwasanya syariat jihad sama sekali tidak bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, karena di sana ada sebagian pihak yang menganggap Islam yang rahmatan lil alamin itu Islam yang tidak kenal dengan jihad. Ini keliru. Jihad dalam Islam justru di antara syariat yang tujuannya adalah untuk menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena memang Rasulullah SAW yang membimbingkan tentang jihad, yang menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat jihad, ketentuan jihad, aturan-aturan dalam jihad, beliaulah yang memang Allah utus dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali dalam rangka apa? Dalam rangka atau sebagai rahmat, sebagai alam semesta ini, termasuk syariat jihad yang beliau ajarkan kepada umat ini. Tidak cukup waktu yang singkat ini untuk menjelaskan secara rinci, secara lengkap tentang syariat jihad, bagaimana meluruskan pemahaman yang benar tentang jihad yang syar'i. Tapi di sini akan kita ringkas kesimpulannya, bahwasanya apa yang didengung-dengungkan oleh kaum teroris, bahwasanya mereka sedang melakukan jihad dengan melakukan bom-bom bunuh diri atau yang semisalnya, itu sama sekali bukan jihad yang dibenarkan di dalam Islam. Tidak sesuai dengan jihad yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Karena di antara ketentuan jihad yang syar'i di dalam Islam adalah tidak boleh asal membunuh. Tidak boleh asal membunuh. Tadi sudah dijelaskan jenis-jenis orang-orang kafir. Setidaknya ada 5 jenis orang kafir. Dari 5 jenis orang kafir, hanya 1 orang kafir yang boleh dibunuh secara hak di dalam Islam. Ya, mungkin bisa diulang tadi. Jenis kafir yang pertama apa? Kafir dhimmi. Yang kedua apa? Kafir Mu'ahad. Yang ketiga kafir musta'man. Yang keempat, yang merupakan duta delegasi dari negeri kafir untuk negeri Islam. Keempat jenis orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Maka bagaimana bisa orang-orang teroris meledakkan dirinya membunuhi jamaah gereja yang ada di Surabaya itu dengan berdalih jihad? Maka ini tentu suatu yang sangat kontradiktif dengan Islam yang indah. Mereka adalah kafir dhimmi, walaupun mereka orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, tapi mereka dhimmi di bawah jaminan keamanan pemerintah kita. Maka tidak boleh dengan mudah ditumpahkan darahnya, seenaknya sendiri ditumpahkan dan dibunuhi, ditumpahkan darahnya. Maka ini sekali lagi sangat bertentangan dengan Islam. Begitu pula jihad yang syar'i dalam Islam ini hanya boleh dilaksanakan di bawah komando pemerintah atau pemimpin muslim. Tidak boleh individu-individu tertentu kemudian melakukan jihad seenaknya sendiri. Ya. Atau yang mungkin bisa disebut dengan jihad independen. Tidak ada dalam Islam. Jihad harus di bawah pengaturan dan komando pemerintah atau pemimpin yang sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraih wa yuttaqabih. Hanyalah pemimpin penguasa itulah yang menjadi perisai, pelindung, yang mana musuh itu diperangi di bawah komandonya dan juga dihindari bahaya-bahaya dari orang-orang atau musuh Islam. Sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah membuktikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian teroris, peledakan yang di Surabaya atau apa yang terjadi di Makobrimob yang mereka mengatasnamakan jihad, itu sama sekali bukan jihad. Sama sekali bukan jihad yang terbimbing di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi orang-orang teroris di zaman ini banyak sekali melakukan hal-hal yang justru melanggar syariat Islam atau melanggar syariat jihad itu sendiri. Banyak sekali syariat Islam yang mereka langgar ketika mereka melakukan aksi-aksi terorisme yang mereka atasnamakan dengan jihad. Di antaranya mereka melakukan kedustaan. Tidak jarang dari mereka yang melakukan pemalsuan identitas. KTP mereka palsukan, paspor dan sebagainya. Yang mana kedustaan yang seperti ini dilarang di dalam Islam. Begitu pula berlaku khianat atau merusak perjanjian. Sebagaimana yang mereka lakukan, membunuhi orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka telah melanggar perjanjian, perjanjian keamanan yang telah diberikan penguasa kepada orang-orang kafir dhimmi. Begitu pula mereka melakukan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa yang diharamkan. Mereka pun melakukan bom-bom bunuh diri. Bunuh diri itu sendiri adalah kemungkaran yang dilarang di dalam Islam. Apalagi jika bom bunuh diri itu diyakini sebagai suatu ibadah, maka selain dia sebuah kemaksiatan plus kebid'ahan. Karena suatu amalan yang dianggap sebagai ibadah padahal dia bukan ibadah, maka ini bid'ah. Maka bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang teroris khawarij itu adalah diantara bid'ah terbesar yang mereka kerjakan. Dan sangat disayangkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa pihak, ada ustadz-ustadz, dai-dai yang populer, dai-dai kondang yang justru mendukung bom bunuh diri, membolehkan bom bunuh diri, walaupun kemudian orang tersebut atau dai tersebut mengklarifikasi, oh yang saya maksud ini bom bunuh diri di negeri kafir. Sama saja, di negeri kafir pun ketika seorang melakukan bom bunuh diri, maka dia telah terjatuh pada kemaksiatan dan kebid'ahan. Karena bom bunuh diri menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah salafiyun haram secara mutlak. Tidak boleh dilakukan apapun motif dan latar belakang yang melatar belakanginya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bom bunuh diri itu adalah haram secara mutlak adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Dalam riwayat Muslim rahimahullah, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, ya, ini contoh saja, baik dengan besi apalagi dengan bom, maka kelak di hari kiamat nanti besi tersebut akan berada di tangannya. Yatawajjau biha fi batnih, dia akan tusuk-tusukkan sendiri ke dalam perutnya sebagai bentuk siksa untuk dia. Fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia melakukan seperti itu sebagai bentuk siksa dan adab baginya di neraka jahannam kekal selama-lamanya. Ini ancaman yang tidak main-main. Pelaku pembunuh diri diancam dengan kekal di dalam neraka, waliyadu billah. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka hendaklah kalian takut wahai dai-dai yang membolehkan bom bunuh diri. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, jangan sampai kalian menyesatkan umat. Solusi yang berikutnya atau di antara pelanggaran kaum teroris terkait dengan jihad, mereka menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah. Jangankan masjid, tempat ibadah orang kafir pun dilarang di dalam Islam ini untuk dihancurkan tanpa alasan yang dibenarkan, apalagi masjid. Kemudian pelanggaran yang mereka lakukan berikutnya adalah mencoreng nama baik Islam. Ini sangat jelas. Kemudian yang berikutnya adalah justru membuat musuh-musuh Islam bergembira. Ya. Ketika negeri ini menjadi kacau, tidak aman, banyak terjadi kerusakan dan kerusuhan, yang gembira bukan umat Islam. Umat Islam justru yang menjadi terpojok. Orang-orang yang berusaha untuk menerapkan syariat Islam, yang ingin komitmen dengan sunnah Rasul, malah dicurigai sebagai teroris. Sehingga terorisme ini yang merasakan kejelekannya justru bukan orang-orang Kristen atau justru bukan orang-orang kafir, tapi malah orang Islam sendiri yang merasakan dampak negatifnya. Pelanggaran berikutnya adalah mereka memberikan peluang kepada musuh-musuh Islam untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin dan melecehkan agama Islam. Dan masih banyak yang lain yang tidak bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang singkat ini. Ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih banyak solusi-solusi yang bisa kita kaji sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, kita sebutkan secara ringkas. Solusi yang berikutnya adalah memahami klasifikasi orang kafir serta hukum terhadap setiap jenisnya. Tadi sudah disebutkan. Solusi yang berikutnya adalah memahami betapa besarnya nilai jiwa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memahami betapa besarnya dan berharganya muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kaum teroris tidak akan bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Solusi yang berikutnya adalah dengan memahami kapan seorang dinilai dan dihukumi tetap sebagai muslim dan kapan dihukumi sebagai orang kafir. Ini terkait dengan penjelasan tentang takfir di dalam Islam. Takfir di dalam Islam ini juga diatur dan dibahas secara rinci. Tidak boleh bermudah-mudahan seseorang mengkafirkan orang lain, muslim yang lain, tanpa ada bimbingan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang menjadikan maraknya munculnya terorisme, di antara sebab terbesarnya adalah karena bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ini yang menjadi dasar atau menjadi sebab terbesar kenapa banyak terjadi aksi-aksi terorisme, yaitu karena bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Padahal Islam tidak demikian. Ahlussunnah wal jamaah tidak atau sangat berhati-hati dari hal ini, dari yang namanya takfir ini, yang insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita bahas secara lebih detail dan rinci. Berikutnya adalah dengan memahami betapa jeleknya orang-orang teroris Khawarij. Ini perlu kita sampaikan, kepada umat agar mereka berhati-hati dari yang namanya teroris Khawarij. Dan jangan sampai teracuni dengan pemahaman teroris Khawarij. Ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum Khawarij itu adalah syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah orang-orang teroris Khawarij. Jadi orang-orang teroris Khawarij yang mati ketika mereka melakukan aksi atau amaliyah jihad yang mereka klaim itu, mereka adalah orang-orang atau mayat-mayat terjelek di kolong langit. Sebaliknya, wa khairu qatla man qataluh. Orang yang terbaik, jenazah yang terbaik adalah yang mereka bunuh, yaitu yang dibunuh oleh orang-orang teroris Khawarij. Maka di sini pun kita sampaikan kabar gembira kepada para aparatur pemerintahan, terkhusus Polri dan TNI, yang mengemban tugas mulia ini, mengemban tugas untuk menumpas dan memberantas terorisme. Jikalau di antara Anda-Anda sekalian ada yang gugur, mati, terbunuh karena ulah teroris, baik karena ditusuk atau karena diledakkan atau cara-cara yang lain, maka kita berharap semoga yang terbunuh dari aparatur pemerintahan tersebut menjadi jenazah yang terbaik di kolong langit ini sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, adalah solusi yang terakhir adalah dengan memahami secara benar kaidah-kaidah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak diragukan lagi bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah amalan yang disyariatkan di dalam Islam, tapi tidak boleh dilakukan serampangan. Di antara kaidah di dalam melakukan atau menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, terkhusus ketika mengingkari kemungkaran, adalah tidak boleh ketika mengingkari suatu kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Inginnya mengingkari kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa, tapi dia melakukan pengeboman di sana sini sehingga mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar, yaitu jatuhnya banyak korban jiwa yang dia terbesar atau mayoritasnya justru dari kaum muslimin. Dan yang terkait dengan ini pula, barakallahu fikum, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dengan kemungkaran yang lebih besar, adalah ketika kita ingin menumpas dan memberantas radikalisme, yang mana terorisme itu adalah sikap ekstrim di dalam beragama, tidak boleh ditumpas dan diberantas dengan sikap ekstrim yang lain. Apa itu? Kalau kita sebut terorisme sebagai ekstrim kanan, berlebih-lebihan di dalam menerapkan agama ini, di sana ada sikap ekstrim yang lain, yaitu sikap liberalisme, yang justru kebalikan dari terorisme radikalisme. Maka ini bukan solusi, barakallahu fikum. Sekali lagi, bukanlah terorisme radikalisme itu ditumpas atau diberantas dengan liberalisasi. Ini adalah cara yang salah, yang mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita jelaskan secara lebih rinci karena singkatnya atau waktu yang sedikit ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari apa yang telah kami sampaikan tadi, jika ada yang benar, maka itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada penyampaian yang salah atau keliru, maka kami sangat berharap adanya saran atau kritik yang membangun. Dan sebelum kita akhiri majelis ini, kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil di dalam terlaksananya daurah ini, terkhusus kepada pengurus ta'mir Masjid Nurul Ikhwan, jazakumullahu khairan kathiran. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda semua. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.